salah harus selalu ikuti kamu. Ini itu, hey, kalau ku jadinya apa, apa, apa sih maumu? Kasihku, kau minta ini itu. Apa, apa, apa sih maumu? Kasihku, kau menuntut aku. Kau memang selalu jadi superstar. Di matamu, kau yang paling benar. Dandan pun harus ikut maumu. Ini itu, hey, kalau ku jadinya. Apa, apa, apa sih maumu? Kekasihku, kau minta ini itu. Apa, apa, apa sih maumu? Kekasihku, kau menuntut aku. Selalu pikirin, Nek. Dinikmatin sama dia. Tapi kasihan juga lo. Ku tak bisa salah, harus selalu ikuti kamu. Ini itu, hey, kalau ku jadinya. Kalau ku jadinya. Apa, apa, apa sih mau kasihku? Kau minta ini itu. Apa, apa, apa sih mau kasihku? Kau menuntut aku. Apa, apa, apa sih maumu? Kasihku, kau minta ini itu. Apa, apa, apa sih maumu? Kasihku, kau ku jadinya. Kau ku jadinya. Kau ku jadinya. Kau ku jadinya. Yeah.